dalam siku musang kok banyak raso kalape, raso kalape hai dari tangan iyo iyo rang parit putu kasih putu dia sayang kok sudah lawi nan dalam nan di hadangnya. Lawi nan dalam nan di hadang.